Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini sakit mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita. Ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Mas Anam, rungokno aku. Gak ono perjuangan sing sia-sia, Mas. Kabeh iki mergo sayang. Sing wis ya wis, wis ginaris, gak ojo nangis. Tetap semangat. Kek nang golek maneh. Masuk. Langsung dirabi. Semangat. Berjuang untuk melamar dirimu, tapi mengapa kau tinggalkanku demi orang yang baru kau kenal? Tiga tahun kita tak bersama menjalani hubungan cinta kita. Sakit hati ini rasanya. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan ku. Bisa mendoakan.